dulu tombol subscribe, jangan lupa nyalakan loncengnya supaya gak ketinggalan updatean selanjutnya. PT KB Pharma bersama Teater Sanggar Cerita mempersembahkan serial Sandiwara Radio Babat Tanah Leluhur. Babat Tanah Leluhur. Sekarang marilah kita kembali pada rencana kita selanjutnya. Untuk kelancaran dan keberhasilan rencana kita itu, aku akan meminta engkau untuk membina prajuritku Sampar Angin. Tempatkanlah sebagian kecil dari orang-orang kita dari hutan bambu Situ Raja di setiap kelompok pasukan Kencana Wungu. Kita akan mengawasi terus sikap para perwira dan juga prajurit Kencana Wungu. Akan tetapi, biarlah nanti Cakti Dewangga yang akan menyampaikannya pada para perwira. Kita masih membutuhkan orang itu untuk kepentingan rencana kita. Iya, saya mengerti, Kakang. Dan engkau, Sora, aku minta bantuanmu untuk menguasai jati bandar seperti yang aku lakukan di sini. Sebuah kisah kolosal dari tanah leluhur ratusan tahun yang silam, yang diwarnai dengan kekerasan, ambisi, keserakahan, iri dan dengki, serta cita-cita dan cinta anak Kisah besar ini didukung oleh artis-artis Sanggar Prativi. Babat Tanah Leluhur, kali ini dalam episode ke-17 dengan judul Rawa Rontek. Ide cerita Cece Suhyar, pengarang cerita Tisar Sponsen, teknik dan montase Yadi Enos, musik oleh Hari Sabar dengan sutradara Thomas Agi. Pada seri yang ke-20 ini menampilkan Lili Latif sebagai Paramita, Wenda Lubis sebagai Resi Amista, Mucus sebagai Cengkar Pawon, Idris Apandi sebagai Prabu Sora, Tata Burhan sebagai Kisampar Angin, dan pembawa cerita Neni Sumardi. Selamat menikmati. Pada kisah yang lalu diceritakan, Cempaka berhasil menghapus kecurigaan Ki Cengkar Pawon adalah atas bantuan dari Bibik Dayang. Juga diceritakan tentang Paramita yang tengah diamuk oleh rasa cemas karena perbuatan kotor yang telah terjadi pada dirinya. Sementara itu Ki Cengkar Pawon yang mendapat panggilan dari Resi Amista datang menemuinya dengan perasaan cemas dan bersalah. Aku yakin Kakang Amista tidak akan menggangguku. Ia masih memerlukan tenagaku, masih memerlukan bantuanku, serta seluruh anak buahku. Dengan kecemasan yang menggeluti dadanya, Cengkar Pawon terus berjalan mendekati Resi Amista yang telah menunggunya bersama dengan Kisampar Angin. Marilah duduk, Cengkar Pawon. Ada beberapa hal yang cukup penting yang akan kita bahas malam ini. Ya, duduklah. Syukurlah, Dewata Agung. Agaknya Kakang Amista tidak mengetahui perbuatanku. Paramita tidak dapat mengenali diriku. Aku ingin memperkenalkan sahabatku ini pada kalian. Sampar mungkin sudah mengetahuinya. Ki Cengkar Pawon, Ini adalah sahabatku, Prabu Sora. Prabu Sora? Bukankah Prabu Sora adalah Maharaja Galuh beberapa saat yang lalu? Iya, kau benar, Cengkar Pawon. Beberapa saat yang lalu sahabatku ini adalah Maharaja dari Galuh. Ya. Sebuah kerajaan besar di tanah Pasundan ini. Tapi sekarang dia adalah seorang raja pelarian. Senang sekali hamba bisa mengenal Tuan Prabu Sora. Hamba mendengar bahwa Tuan Prabu Sora adalah seorang raja yang maha sakti dan kabarnya menguasai ilmu langka Banyu Cakrabuana. Kau terlalu berlebihan menilai diriku dan juga Banyu Cakrabuana. Aku memang menguasai ilmu itu, akan tetapi untuk menghadapi Resi Amista sahabatku sekarang ini, agaknya aku harus belajar keras beberapa tahun lagi. Kau bisa saja, Sora. Kau kira itulah yang sebenarnya, Mister. Sudahlah. Sebaiknya marilah kita sekarang membicarakan pekerjaan kita, rencana kita selanjutnya. Ketahuilah, aku tidak ingin banyak membuang waktu. Kita akan bergerak terus. Aku ingin secepatnya menguasai tanah Pasundan ini. Jika perlu dan memungkinkan, kita akan terus bergerak menuju ke arah Jawa bagian tengah. Untuk itu, tahapan berikutnya dari rencana kita adalah Jati Bandar. Kerajaan itu akan menjadi milik kita segera. Aku akan menguasainya dengan cara yang tidak berbeda dengan cara menguasai Kencana Wungu. Mengapa kita tidak datang menyerang mereka secara jantan, secara terang-terangan mengadu dada, Kakang? Bukankah kita sudah cukup mempunyai kekuatan? Iya, kau benar, Pawon. Tetapi aku tidak akan mengorbankan satupun dari para prajuritku. Juga prajurit dari kerajaan Jati Bandar yang akan menjadi sasaran kita. Aku memerlukan tenaga mereka untuk kelak menggempur Karang Sedana. Iya, Kakang Amista benar, Adi Pawon. Karang Sedana mempunyai kekuatan prajurit yang besar. Dan rakyatnya akan mampu dan siap untuk bergerak membantu Karang Sedana bila mana mendapat serangan. Rakyat Karang Sedana mempunyai kesetiaan terhadap junjungan mereka yang teramat luar biasa. Iya, aku mendengar kekalahan Prabu Suntana terhadap Aji Konda terutama adalah karena bangkitnya seluruh rakyat Karang Sedana. Kau benar, Sora. Untuk itulah aku berniat untuk menguasai 3 buah kerajaan kecil di tanah Pasundan ini. 3 buah kerajaan yang tidak berada jauh dari Karang Sedana, agar kita dapat mengepung dan menggempur mereka dengan mudah. Tapi Kakang, sepengetahuan saya, Jati Bandar juga termasuk ke dalam wilayah kekuasaan Karang Sedana. Apakah tidak mungkin kelak mereka akan mengganggu kita sebelum kita siap untuk bergerak? Iya, itu aku mengerti, Adi Sampar Angin. Karena itulah, aku berniat untuk menguasai Jati Bandar sebagaimana kita menguasai kerajaan Kencana Wungu itu. Kau katakan Purbaya berada di istana ini? Apakah itu bukan berarti Karang Sedana sudah mengerti tentang keadaan di istana ini? Aku rasa tidak mungkin, Sora. Tidak mungkin. Karena jika Purbaya sudah mengetahuinya, tidak mungkin ia diam saja. Pasti ia akan mengirim pasukannya kemari. Atau tidak, setidak-tidaknya jika ia ingin menyelidiki secara diam-diam. Tidak mungkin ia pergi hanya seorang diri saja. Setidak-tidaknya Cempaka dan gurunya Mamang Kuraya akan diajak serta. Iya benar. Baru setelah dia berhasil kita tawan, baru dia menyadari apa yang terjadi di tempat ini. Apalagi setelah ia melihat Paramita berada di tempat ini. Oh, iya. Hah? Bagaimana dengan Paramita, Pawon? Baiklah, tuanku. Iya. Kukira nanti saja kita bicarakan tentang dirinya. Baiklah, tuanku. Sekarang marilah kita kembali pada rencana kita selanjutnya. Untuk kelancaran dan keberhasilan rencana kita itu, aku akan meminta engkau untuk membina prajuritku Sampar Angin. Tempatkanlah sebagian kecil dari orang-orang kita dari hutan bambu Situ Raja di setiap kelompok pasukan Kencana Wungu. Kita akan mengawasi terus sikap para perwira dan juga prajurit Kencana Wungu. Akan tetapi, biarlah nanti Cakti Dewangga yang akan menyampaikannya pada para perwira. Kita masih membutuhkan orang itu untuk kepentingan rencana kita. Iya, saya mengerti, Kakang. Dan engkau, Sora, aku minta bantuanmu untuk menguasai Jati Bandar seperti yang aku lakukan di sini. Bukankah kau akan dapat melakukannya? Tentu saja aku mampu, Amista. Apakah aku bisa mendapat bantuan beberapa orang? Beberapa orang tenaga yang mendampingiku? Tentu, Prabu Sora. Cengkar Pawon nanti akan membantu engkau bersama dengan beberapa orang terpilih. Bagus. Aku akan melaksanakan dengan sebaik-baiknya. Dalam waktu dekat kita akan bergerak. Mungkin 2 atau 3 hari lagi. Aku tengah mengirim orangku untuk menyelidiki tentang keadaan istana itu. Aku siap untuk melaksanakannya, Amista. Bagus. Kukira cukup pertemuan kita kali ini. Kalian dapat beristirahat. Hari sudah hampir tengah malam. Kau tunggu dulu, Pawon. Ada beberapa tugas yang harus kau kerjakan. Baik, Kakang Amista. Bagaimana, Pawon? Apakah kau berhasil? Bagaimana reaksi dari kedua anak itu? Dan di manakah sekarang Paramita? Agaknya ramuan itu membuahkan hasil, Kakang. Dan saat ini Paramita tengah berada di kamarnya. Sejak kembali kesadarannya, ia mengunci diri dalam kamar, Kakak. Agaknya rencanaku telah berhasil, Pawong. Iya, Kakak. Kini Purbaya bukan lagi penghalang bagiku. Aku ingin sekali bertemu dengan Paramita, muridku, sebelum menemui Purbaya. Kau perintahkanlah pengawal itu untuk memanggilnya. Saya kira sebaiknya saya sendiri saja, Kakang, yang memanggilnya. Ya, silakan. Jika memang kau tidak keberatan memanggilnya. Baiklah, aku pamit dulu, Kakang. Aku akan menjemputnya. Aku harus meyakinkan diriku dahulu sebelum Paramita bertemu dengan Resi Amista. Akan ku pelajari dahulu sikapnya. Jika memang sangat mencurigakan, aku akan segera meninggalkan istana ini. Nona! Nona Paramita! Nona Paramita! Bukalah pintu ini. Resi Amista memanggil Nona. Nona! Mata Nona kelihatannya merah. Apakah Nona habis menangis? Tidak usah kau mengurusi diriku. Minggatlah kau dari hadapanku. Agaknya dia tidak menyadari akan perbuatanku. Selamatlah aku. Masih juga kau berdiri di depan pintu kamarku. Pergi sebelum aku melemparmu dengan kotak sampah ini. Baiklah, Nona, baik. Tapi Resi Amista ingin bertemu dengan Nona. Cepat tinggalkan tempat ini. Katakan pada kakek, aku akan segera datang. Baik, baik, Nona. Beberapa saat kemudian, di ruang khusus tempat Resi Amista beristirahat. Ada apakah kakek memanggil saya malam-malam seperti ini? Apakah ada sesuatu yang penting yang ingin kakek bicarakan? Baiklah. Sebelum aku memulai pembicaraan, tolong kau ceritakan apakah sebenarnya yang telah terjadi dengan dirimu. Mengapa matamu bengkak seperti itu? Apakah yang merisaukanmu? Tidak, kek. Tidak apa-apa. Tidak ada sesuatu yang terjadi dengan diriku. Saya hanya sedang memikirkan tentang ibunda. Itu saja. Paramita, berterus teranglah. Berterus teranglah jika kau memang mempunyai persoalan dengan seseorang. Katakanlah, ceritakanlah apa yang telah terjadi dengan dirimu. Ayo, ceritakanlah apa yang terjadi dengan dirimu. Aku kakekmu pasti akan membelamu. Katakanlah. Paramita mengangkat kepalanya. Ia tidak menjawab sedikitpun. Air mata bercucuran dari matanya. Mulutnya berkali-kali akan menjawab, tetapi selalu tertutup kembali. Tidak ada satu kalimat pun yang keluar darinya, kecuali isak yang berkepanjangan. Ketika melihat Paramita menoleh pada Kicengkar Pawon, Resi Amista segera memerintahkan laki-laki itu untuk meninggalkan ruangan tersebut. Dan beberapa saat kemudian... Nah, katakanlah Mita, apa yang telah terjadi dengan dirimu? Tidak usah kau ragu-ragu. Katakanlah, tidak ada seorang pun yang mendengar kata-katamu. Kita hanya berdua saja di sini. Apakah telah terjadi sesuatu dengan kakang masmu? Iya, kek. Telah terjadi sesuatu antara saya dan kakang Mas Purbaya. Apa itu? Katakanlah, Mita. Apakah dia telah mengganggumu, menghina dirimu, memperlakukan engkau secara tidak baik? Katakan, dan nanti aku akan menghukumnya. Tidak, tidak, kek. Jangan lakukan itu. Semua kegilaan ini, semua hal kotor dan hina ini adalah karena saya. Sayalah yang telah gila memaksanya untuk berbuat. Berbuat apa, Mita? Coba kau jelaskan padaku kakekmu ini. Saya telah melakukannya, kek. Saya telah melakukan perbuatan yang tidak pantas. Perbuatan yang melanggar batas kesusilaan. Saya telah merusak pagar ayu saya sendiri. Kurang ajar. Benar-benar tidak tahu diri anak itu. Apapun yang telah terjadi, anak itu telah melakukan kesalahan. Aku harus menghukum dia. Jangan, kek. Jangan lakukan itu. Sayalah yang telah memaksanya. Sayalah yang telah mendorongnya untuk melakukan hal tersebut. Bagaimanapun juga, anak itu harus menerima hukuman. Kau sebagai seorang wanita telah menerimanya. Menerima hukuman akibat dari perbuatan itu. Sekarang giliran anak itu. Dia harus menerima hukumannya. Kau telah merasakan hukuman dengan pukulan yang telak pada pagar ayumu. Kau telah merasakannya sakit dan hancurnya hatimu karena kejadian itu. Dan anak itu pun harus menerimanya. Aku yang akan memberikan hukuman pada anak itu. Jangan, jangan, kek. Jangan lakukan itu. Kakang Mas Purbaya adalah calon suamiku. Pada suatu saat, pasti kami akan menikah. Jangan lakukan itu. Jangan siksa Kakang Mas Purbaya. Saya mohon, jangan lakukan itu, kek. Ya, aku ingin sekali melihat sikap anak itu. Jika memang dia mau bertanggung jawab untuk mengawinimu, tentu aku akan membebaskannya dari hukuman yang akan kuberikan. Pawon! Kemari kau! Masuklah! Ya, Kakang! Saya, Kakang. Ada apakah Kakang memanggil saya? Tolong kau hadapkan Raden Purbaya kepadaku. Tapi, Kek, kasihan sekali. Dia tentu kini sedang tidur lelap. Janganlah ganggu dia saat ini. Saya kira dia tidak sedang tertidur, Kakang. Saat ini kamarnya tengah dibersihkan oleh seorang dayang. Hah? Apa katamu, Pawon? Dibersihkan kamarnya malam-malam seperti ini? Apakah kau berkata benar? Kau tidak berdusta? Saya berkata benar, Kakang. Seorang dayang muda dari keraton ini yang bernama Nyi Cempaka yang membersihkannya. Cempaka? Cempaka? Hah? Kau menyebut nama Cempaka? Ya, Kakang. Dayang itu bernama Cempaka menurut pengawal dalam. Celaka. Celaka sekali. Resi Amista terkejut bukan buatan manakala mendengar nama Cempaka. Demikian pula dengan Paramita. Nah, para pendengar sekalian, apakah yang akan terjadi di dalam Keraton Kencana Wungu? Apakah Raden Purbaya berhasil diselamatkan oleh Cempaka? Untuk mengetahui jawabannya, ikutilah kisah Babat Tanah Leluhur ini dalam episode ke-17 dengan judul Rawa Rontek, yang dipersembahkan oleh PT KB Farma bersama Teater Sanggar Cerita di radio kesayangan Anda. Sampai jumpa.